Suaranya sangat luar biasa sekali ya. Bareng bersama Dianaria Enterprise juga ada SNP Indonesia. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Anissa Rahma Nyupalapa. Lama tidak berjumpa. tepuk tangannya mana dong buat Jumpa Lama. Luar biasa Demak, Masya Allah.